alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita masih membahas tentang apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang tiga perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil tiga perkara yang diridhai dan juga perkara yang pertama dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada perkara yang kedua dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, al-amalu tsani kathratus su'al. Amalan yang kedua dari amalan-amalan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya amalan yang bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu harus dijauhi oleh seorang hamba sejauh-jauhnya, jangan sampai dia terjatuh di dalamnya. Maka perlunya dia mengetahui, mempelajari apa-apa yang dia haramkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa menjauhi perkara-perkara tersebut di atas ilmu, di atas naam basirah, bukan berdasarkan katanya dan katanya atau dugaan atau naam hanya sekedar dari nenek moyangnya. Tidak, akan tapi ketika dia beramal, baik itu amalan yang bentuknya melakukan atau meninggalkan perkara, semuanya dibangun di atas ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Amalan yang kedua adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Apa maksudnya banyak bertanya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wal muradu bihi wallahu a'lam al-as'ilatu allati la hajata ilaiha wa la yatarattabu ala tawjihiha maslahah diniyah au dunyawiyah. Yang dimaksudkan dengan banyak bertanya wallahu a'lam itu adalah al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan, yang tidak perlu untuk ditanyakan, tidak perlu untuk ditanyakan. Wala yatarattabu ala taujihiha, dan tidak dihasilkan dari meminta arahan dari pertanyaan tersebut, meminta jawaban tadi dari pertanyaan tersebut, adanya kemaslahatan baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Naam, faedah-faedah yang tidak mengandung manfaat sedikit pun. Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Naam, perkaranya sudah jelas, perkaranya sudah gamblang, tapi dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk di dalam pertanyaan yang seperti ini yang tidak perlu ditanyakan dan tidak mendatangkan faedah sedikit pun adalah as'ilatut ta'annud wa ta'jiz wa tanammur wal jadal linusratil batili 'alal haqq kullu dzalika yadkhulu fi kathratis su'al. Dan masuk di dalam enam jenis yang demikian adalah as'ilatut ta'annud, pertanyaan yang bisa memberat-beratkan diri seseorang di dalam dia menjalankan agama Islam ini tentunya. Karena agama Islam ini naam asalnya adalah agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah, bisa dijalankan oleh setiap hamba. Naam, tidak ada yang susah. Maka ketika seseorang bertanya tentang bagaimana jika demikian, seandainya begini dan begitu, mengandai-andai perkara yang tidak perlu diucapkan, seandainya demikian, seandainya begitu, maka bagaimana, dia mengandai-andai yang itu hakikatnya akan memberatkan dirinya. Padahal perkara yang sudah gamblang, sudah jelas, tidak perlu ditanyakan. Wa ta'jiz, atau pertanyaan-pertanyaan yang untuk menunjukkan kelemahan orang yang ditanya. Ini juga tidak diperbolehkan. Wa tanamur, dan pertanyaan-pertanyaan yang jelek. Wal jadal, dan pertanyaan yang sifatnya di situ tujuannya untuk mujadalah, untuk debat. Tidak niatnya mencari ilmu, tapi hanya untuk berdebat semata. Linusratil batili alal haq, untuk menolong kebatilan dari kebenaran. Ini semua masuk di dalam kasratus su'al. Banyak bertanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan, tujuannya hanya untuk berdebat. Perkara yang sudah jelas, dalilnya sudah gamblang. Sudah dijelaskan oleh al-muallim, seorang pengajarnya atau mudarisnya, tapi dia ingin mencari celah untuk menolong kebatilan, dan hakikatnya dia tidak mau menerima kebenaran. Ini masuk dari perkara kasratus soal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma fi asrin nubuwati fa kadzalika la tuwajjahul as'ilah biduni hajatin ilaiha. Adapun di zaman nubuwah, di zaman kenabian, di zaman turunnya wahyu, demikian pula ini tidak boleh dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan kepadanya. Di masa-masa turunnya wahyu, turunnya Al-Quran, kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini juga ketika itu haram, tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Dalilnya adalah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Maka sungguhnya perkara-perkara yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, mereka itu binasa, mereka hancur. Yang menyebabkan itu semua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan yang tidak pantas untuk ditanyakan atau tidak butuh untuk dijelaskan. Waktilafuhum ala anbiyaihim, dan bentuk penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sudah dijelaskan syariatnya demikian-demikian, mereka tidak mau menjalankan, tidak mau mengamalkan ajaran nabi-nabi mereka. Bahkan mereka banyak bertanya perkara ini, perkara itu yang tidak perlu untuk ditanyakan. Akibatnya apa? Mereka binasa, mereka tidak mengikuti nabi mereka, dan mereka mendapatkan kehancuran. Faqad nahallahu azza wa jalla an dzalika biqaulih. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah melarang dari perkara tersebut, bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, kaum mukminin, orang-orang yang telah beriman kepada Allah taala dan rasulnya, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukkum, jangan kalian bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang mana ketika perkara tersebut dijelaskan kepada kalian malah membuat kalian menjadi susah, Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubadalakum, dan jika kalian bertanya tentang perkara-perkara tersebut Ketika diturunkannya Al-Quran, ketika diturunkannya wahyu, maka itu pasti akan dijelaskan kepada kalian. Afallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni hal tersebut. Wallahu ghafurun halim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Naam, apa yang sudah diturunkan dari ilmu, dari syariat Islam ini, itulah yang dijalankan, itulah yang diamalkan. Tidak perlu bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberatkan diri, pertanyaan-pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang mengandai-andai, atau pertanyaan yang naam, yang jelek. Ini semua tidak perlu dilakukan oleh seorang muslim. Qala wa yadullu ala dzalika aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan atas hal tersebut juga adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, Nabi bersabda, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman. Man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman." Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya atas muslimin yang lain. Dia punya kesalahan kepada, punya dosa naam kepada muslimin yang lain, adalah man sala an syai'in, barang siapa yang dia bertanya tentang sesuatu, lam yuharram alal muslimin, yang sesuatu tersebut hukum asalnya tidak diharamkan atas kaum muslimin secara keseluruhan, fahurrima alaihim, kemudian perkara tersebut menjadi haram hukumnya atas kaum muslimin, min ajli mas'alatih, karena sebab pertanyaannya, karena sebab naam dia suka banyak bertanya. Naam, karena hukum asal segala sesuatu itu adalah halal, boleh dilakukan. Kalau syariat Islam tidak menjelaskan ini haram, ini jangan dilakukan, ini ditinggalkan, naam, jangan banyak bertanya. Karena dia banyak bertanya, apa hukumnya ini, apakah boleh demikian-demikian. Naam, kemudian sesuatu tersebut yang tadinya halal menjadi haram karena sebab pertanyaannya, maka dia menjadi dosa, dan dosanya adalah sangat besar atas kaum muslimin yang lainnya. Ini naam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Qala wa ammal as'ali al-as'ilah allati tad'u ilaiha al-hajah kattafaqqu fi syu'unil ibadat wal mu'amalati wa nahwiha mimma yahtaju ilaihi al-muslimun jama'at wa furada fahuwa wajib. Adapun kalau masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan, naam, memang dibutuhkan, seperti at-tafaqquh fi syu'unil ibadat, naam, seperti memperdalam ilmu agama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, naam, bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana tata cara puasa, dia belum tahu, belum paham, boleh untuk bertanya tentang perkara tersebut. Wal mu'amalat, atau yang berkaitan dengan mu'amalah sesama manusia, hukum masalah misalnya jual beli, dia belum paham, naam, bagaimana jual beli yang diperbolehkan, atau masalah perkawinan, pernikahan, dan yang lainnya. Mimma yahtaju ilaihil muslimun, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara jamaah, kelompok, atau secara person-personnya, fahuwa wajib, maka ini hukumnya adalah wajib. Ini yang diperbolehkan, pertanyaan yang memiliki faedah, yang tujuannya adalah untuk menambah ilmu agama dan menghilangkan kebodohan dari dirinya, supaya dia bisa mengamalkan syariat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Biqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa kam min as'ilatin qad wujjihat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajib 'anha kama huwa thabitun fil kitab wa sunnah. Dan betapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah disodorkan, telah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab tentangnya sebagaimana yang sabit, yang tetap di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang seperti tadi, atau dia banyak bertanya mengapa diwajibkan ini, mengapa diwajibkan itu, apa hikmahnya ini, kenapa dia bertanya tentang seakan-akan dia protes terhadap syariat Islam yang sudah menetapkan demikian. Kenapa puasa wajib cuma 1 bulan misalnya, kenapa sholat cuma 5 waktu, atau pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan, maka ini semua akan menyebabkan kebinasaan seseorang, kehancuran dirinya sebagaimana umat-umat terdahulu binasa karena banyak pertanyaan mereka yang tidak memiliki faedah. Kemudian qala al-amal tsalits, perkara yang ketiga yang di sini termasuk dari perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal. Dan ini syahid dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, As-Sarf fil Mal, larangan untuk menyia-nyiakan harta. Qala wa idha'atul mali takunu bi infaqihi fil haram wa tabdhirihi biduni hikmah. Dan bentuk menyia-nyiakan harta itu nam adalah dengan membelanjakannya pada perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang hukumnya haram. Wa tabdhirihi biduni hikmah, dan menyia-nyiakannya tanpa hikmah. Li'anna al-mala malullah wada'ahu fi aidi man syaa'a min ibadi. Fala yajuzu li ashabil amwal at-tabdhira biha wal israfi fiha. Karena sungguhnya harta yang ada pada manusia itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan, yang Allah titipkan pada tangan hamba-hambanya yang Allah taala kehendaki. Itu hanya harta titipan. Apa yang kita miliki dari al-amwal, dari harta benda, semua itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang Allah taala kehendaki. Kapan Allah taala berkehendak, Allah akan memberikan, dan kapan Allah taala berkehendak, juga Allah taala akan mengambilnya. Maka tidak diperbolehkan bagi pemilik harta untuk menyia-nyiakannya, wal israfi fiha, dan berlebih-lebihan di dalam membelanjakannya. Qala ta'ala wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin. Wa qala ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah taala berfirman, dan janganlah kalian melakukan tabdzir, menyia-nyiakan harta, karena sungguhnya orang-orang menyia-nyiakan harta mereka adalah temannya syaitan. Wala tusrifu, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan harta, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menghambur-hamburkan harta. Wal israf huwa tabdzir. Makna israf itu sama dengan tabdzir, menyia-nyiakan harta, membelanjakannya, menginfakannya pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung keharaman. Qala wa bijani bidzalika la yajuzu taqtir wa tadhiq fi nafaqati man tajibu nafaqatuhum ala sahibil mal. Dan di samping itu pula kita dilarang untuk menyia-nyiakan harta, membelanjakannya pada perkara yang tidak diridhai. Maka kita juga tidak diperbolehkan untuk taktir wa taqyid, kikir dan pelit. Fi nafaqati man tajibu nafaqatuhum ala sahibil mal, untuk menafkahi nam orang-orang yang wajib dinafkahi, yang menjadi tanggung jawabnya bagi pemilik harta. Dia tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan hartanya, dan juga tidak boleh sebaliknya, nam menahan tapi terjatuh di dalam sifat kikir dan pelit, nam kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. tidak boleh dia kikir, pelit, tidak mau menafkahkan hartanya kepada keluarganya misalnya, yang menjadi tanggung jawabnya, istrinya, anaknya. Naam, seharusnya dia penuhi kebutuhan mereka. Naam, akan tapi dikurang-kurangi karena dia tidak mau. Naam, jatuh ke dalam tabdir. Naam, tapi ternyata dia jatuh di dalam at-taqtir. Ai, sifat kikir dan pelit ini juga tidak diperbolehkan. Harus tengah-tengah. Naam, dia tidak boleh menyanyiakan hartanya, membelanjakan di dalam perkara yang haram, dan demikian pula sebaliknya dia juga tidak boleh memiliki sifat kikir dan pelit, yaitu mengurang-urangi nafkah kepada orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Liqaulillahi ta'ala fi madhil mu'minin, dalilnya adalah firman Allah ta'ala di dalam pujian Allah ta'ala kepada kaum mu'minin, yang mana di antara sifat kaum mu'minin yang terpuji adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan sifat di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba rahman, adalah ketika mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya itu lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Apa maknanya berlebih-lebihan? Ay tidak nam membelanjakan di atas batasannya. Walam yakturu, dan mereka juga tidak pelit, memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak dikurang-kurangi, tidak kikir atau pelit. Wa kana baina dzalika qawama, akan tapi mereka membelanjakan harta tersebut dengan jalan yang adil atau pertengahan. Waktunya dia berinfak membantu saudaranya, membantu fakir miskin, orang-orang membutuhkan. Tapi naam, orang menjadi tanggung jawabnya, keluarganya, anak-anaknya juga dipenuhi. Ini namanya qawaman, dia adil, dia pertengahan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Dan jangan jadikan tanganmu itu terbelenggu kepada lehermu, dan jangan engkau mengulurkannya dengan terlalu mengulurkan, maka engkau akan menjadi orang yang tercela dan menyesal. Maksudnya dalam masalah harta, jangan jadikan tanganmu itu terbelenggu ke lehermu. Ini kinayah an syiddatil imsaki wal bukhl. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu naam kikir. Ketika naam di situ dibutuhkan untuk membelanjakannya pada perkara-perkara yang halal, perkara yang diridhai, maka keluarkan. Keluarkan untuk membayar zakat, keluarkan untuk memberi nafkah kepada keluarga dan anaknya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dipenuhi kebutuhannya. Wala tabsudha kullal basti, dan jangan terlalu menjulurkannya. Ay fatung fi qafi ma la yambagi au ziyadatan ala ma yambagi, sehingga engkau mengeluarkan di atas naam batas yang selayaknya, atau menambah pada batas yang sudah menjadi ketentuannya. Semua itu ada aturannya, semua itu ada batasannya di dalam masalah harta benda, sehingga seseorang itu harus menjadi orang yang pertengahan. Karena kalau tidak, fataqauda maluman mahsura, engkau akan menjadi orang yang tercela dan menyesal. Kemudian kata beliau rahimahullah, wali syiddati khatarul mal fa innahu qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan karena sangat besar bahaya yang ada pada harta tersebut, maka sungguh telah sabit tetap dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tazulu qadamu ibni adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, bahwasanya tidak akan bergeser kaki anak Adam, kaki manusia pada hari kiamat kelak dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang lima perkara. Naam, semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, dan di dalam menghadapnya dia, berdirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan bergeser sedikit pun kakinya. Sampai kapan? Sampai dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? An umrihi fi ma afnah, wa an syababihi fi ma ablah, wa malihi min ayna iktasabah, wa fi ma anfaqah, wa madza amila fi ma alima. Yang pertama yaitu tentang umurnya. Pada perkara apa dia habiskan umurnya tersebut? Apakah digunakan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Wa an syababihi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan masa-masa yang dia di situ memiliki kekuatan? Apa harus digunakan untuk pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah taala dan rasulnya, atau sebaliknya dia gunakan untuk kemaksiatan masa mudanya? Ini akan dipertanyakan. Wa malihi, dan tentang hartanya. Yang mana tentang harta ini? Naam, khusus untuknya ada 2 pertanyaan. Tidak sebagaimana yang lainnya hanya 1 pertanyaan, akan tapi untuk harta benda tersebut ada 2 pertanyaan, 2 pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Min ayna iktasabah wa fima anfaqah. Yang pertama, dari mana dia dapatkan harta benda tersebut? Naam, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Wa fima anfaqah, dan yang kedua, setelah dia memilikinya, dia memiliki harta benda tersebut, Allah taala titipkan harta benda tersebut kepada dirinya, di manakah dia membelanjakannya? Apakah dibelanjakan pada perkara-perkara yang halal atau perkara-perkara yang haram? Semua itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tentang ilmunya, di sini ada 1 pertanyaan, madza amila fima alima? Apa yang telah dia amalkan pada ilmu yang telah dia pelajari? Apakah dia hanya naam mencari ilmu untuk disebut sebagai seorang alim, ataukah dia mencari ilmu supaya dia bisa beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua itu ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk harta benda tadi ada apa? Ada 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan, dan dari di jalan apa dia belanjakan? Qala wal khulasah, dan yang terakhir, ikhwani fiddin hafizani wa hafizakumullah jami'an, kesimpulannya, libah fi hadzal amal an yuqal, kesimpulan dari pembahasan tentang amalan ini, amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menyia-nyiakan harta, innahu la makhraja li sahibil mal qalla aw kathura illa idza akhadhahu min hillih wa wada'ahu fi mahallih biduni israfin wala taktir wa arafa haqqallahi fi syakiran lillahi ala ma an'ama bihi alaihi minan ni'am allati min jumlatihal mal. Kata beliau rahimahullah, innahu la makhraj, bahwasanya di sana tidak ada jalan keluar dari permasalahan ini bagi pemilik harta benda, baik hartanya itu sedikit atau banyak. Nah, baik dia itu orang miskin atau dia orang kaya, yang penting dia punya harta. Illa idza akhadahu min hillih wa wada'ahu fi mahallih, kecuali ketika dia mencari, mengambil harta tersebut dengan cara yang halal. Sudah diterangkan oleh Allah taala dan rasulnya bagaimana cara mencari naam rizki yang halal, menghindari perkara-perkara yang haram, baik di dalam bekerja, di dalam jual beli maupun berbisnis. Naam, harus mencari harta benda itu dengan cara-cara yang halal. Kemudian yang kedua, wa wada'ahu fi mahallih, setelah dia pegang, dia miliki harta benda tersebut, harus dibelanjakan pada tempatnya, pada perkara-perkara yang halal, biduni israfin wala taktir, dengan 2 qayd, 2 batasan, tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan penghambur-hamburan harta, wala taktir, dan juga tidak boleh pelit dan kikir, harus pertengahan. Naam, harus pertengahan. Wa arafa haqqallahi fihi, dan hendaknya dia mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala di dalam harta benda tersebut. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah taala telah berikan nikmat kepadanya. Dari nikmat-nikmat yang diantaranya tersebut adalah al-mal. Qala wa qad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu raghaba an yakuna lirrajuli shalih wa mithlahu almar'atu shalihah malun. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabit dari beliau bahwasanya Nabi itu menyukai bahwasanya orang yang saleh dan wanita yang salihah itu memiliki harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenci. Naam, tapi raghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, senang apabila orang saleh itu punya harta dan wanita yang salihah itu punya harta juga. Karena apa? Kalau orang yang saleh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya harta, pasti dia apa? Akan membelanjakan di jalan yang benar. Dia juga tidak akan mubadir, tidak akan menghambur-hamburkannya, dan juga dia tidak akan pelit. Demikian juga wanita yang salihah. Apa dalilnya? Idh qala alaihi salatu wassalam. Dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang atau suka kalau orang saleh dan salih, wanita salihah punya harta. Dalilnya adalah dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab ini Al-Adabul Mufrad juga, dan Hakim dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi mengatakan ni'mal maul salih lirrajuli salih. Ini adalah potongan hadis yang panjang. Naam, hadisnya berbunyi ketika itu Nabi SAW berpesan kepada sahabat Amr ibn al-As. Ya Amr, wahai Amr, inni uridu an ab'atsaka ala jaysin fayughnibaka Allah wa arghabu laka raghbatan minal mali shalihah. Wahai Amr, sungguhnya aku ingin mengutus dirimu, ingin mengirim dirimu pada suatu pasukan, pasukan perang. Karena biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naam tidak memimpin, kadang beliau tidak memimpin langsung pasukan perangnya, tapi beliau mengirim salah seorang panglima, salah seorang sahabat sebagai panglima perang tersebut sebagai utusan. Fayughnimakallah, dan ketika itu beliau mendoakan kepada Amr ibn al-As, semoga Allah taala memberikan ghanimah kepadamu, memberikan harta rampasan perang. Wa arghabu laka raghbatan minal mali shalihatan, dan aku menyukai, menyenangi naam seandainya engkau mendapatkan harta tersebut, harta yang soleh tadi. Karena harta ghanimah ini termasuk harta yang apa? Harta yang halal, harta yang solehah. Jadi aku ingin memberikan untukmu bagian dari ghanimah tersebut kepadamu. Qultu, akan tapi ketika itu naam dijawab oleh sahabat Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala, inni lam aslam raghbatan fil mali, innama aslamtu raghbatan fil islam, fa akuna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ketika itu menjawab, ya Rasulullah, aku ini masuk Islam bukan tujuannya untuk mencari harta, mencari dunia, tidak. Naam, beliau masuk Islam melakukan amalan soleh, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak cari harta, kata beliau. Wa inna ma aslam tu raghbatan fil islam, dan sungguhnya aku masuk ke dalam agama Islam, memperjuangkan agama Islam, itu adalah rasa cintaku kepada agama Islam, dan aku ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Nabi? Faqala, maka beliau menjawab, ya Amr, ni'mal mal salih lil mar'is salih. Maka beliau menjawab, wahai Amr, sesungguhnya harta yang baik, harta yang salih itu untuk orang yang soleh pula. Maksudnya ni'mal malul halal, sebaik-baik harta yang halal, harta yang didapatkan dengan cara yang halal, harta yang soleh, ini adalah untuk orang yang soleh pula, karena dia akan menginfakkan, membelanjakan harta tersebut pada kebutuhannya. Naam, summa fi dzawi rahimih, kemudian kepada naam karib kerabatnya, dan juga kepada fakir miskin, dan bentuk amalan-amalan kebaikan di itu bisa dilakukan olehnya dengan harta yang benda yang dititipkan kepada orang soleh tersebut. Naam, jadi tidak tercela orang itu memiliki harta, baik harta yang banyak atau harta yang sedikit, selama dia adalah orang yang soleh dan dia bisa membelanjakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak termasuk dari tabdir yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis yang pertama. dan yang faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Adapun hadis yang kedua insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim.